Yohanes paos 15. Guru ene punyan angguran sujati, turajin guru ne ane dadi sang pemiar. Asing-asing carang ane ade si guru ne, ane tusing mebuah sepegin ide, muah ane mebuah risakin ide apa ngedadi kedas tur ngancan nged buah ne. Cening subo pada suci melantaran paurukan ane subo urukang guru teken cening. Pagehang je dewek ceninge leket si guru ne, tur guru lakar pageh leket si ceninge. Buke carange, yen tusing ngatut dipunyane, tusing nyidayang mebuah. Akitu masih cening tusing nyidayang mebuah, yen cening tusing pageh leket si guru ne. Guru ene punyan anggur, cening pina ke carang-carang ne. Nyen je pageh leket si guru ne, tur guru si anake ento, iyalah kar mebuah liu. Sewireh yen cening tusing pageh leket si guru ne, cening tusing nyedayang ngudiang ngudiang. Nyen je tusing nyak pageh leket si guru ne, iya tan bine buko carange kegetep, tur kekutang lantas tuh, laut keduduk tur kentungang ke apine lantas pun. Yen cening pageh leket si guru ne, tur pitutur guru ne in cepang cening dikenah ceninge, tunas je apo ane kitang cening, ditu cening lakar kicen. Keluihan ide sang aji lakar kesinahang ban cening, yen cening mebuah liu, tur mejalaran buku keto cening dari sisian guru ne. Patuh buku ide sang aji tresno tekian guru, keto masih guru tresna teken cening. Pagehang je dewek ceningi sejroning kapitresnan guru ni. Yen cening laksana yang pituduh guru ni, cening bakal pageh sejroning kapitresnan guru ni. Patuh buku guru leket sejroning kapitresnan ide sang aji, melantaran guru ngelaksana yang sepituduh idani. Paunukane ene subo tuturang guru teken cening, apa ngekeliangan guru ne ade dikenah ceninge, tur keliangan ceninge sida sampurna. Ituduh guru ne kene, pada saling tresnain je cening, patuh buko guru nresnain cening. Tusing ade kapitresnan ane gedenan, teken kapitresnan anake ane las ngetohang uripne, pebuat sewitrannya ni. Cening mekejang dari sewitran guru ni, yening cening laksana yang sepi tuduh guru ni. Jani guru suud nyambat cening parekan. Sewireh i parekan tusing nawang sekancan paundukan ane laksana yang ban gustine. Guru nyambat cening sewiter. Sewireh sekancan paundukan ane subo dingeh guru uli ide sang aji, ento mekejang subo tuturang guru teken cening. Tusing je cening milih guru, nanging guru milih cening. Tur ngutus cening apa ngeluas, tur liu ngutuang woh. Buene, woh ceninge apa ngetusing uah-uah selawas-lawasnya. Kalau ditu, apa je ane tunas cening teken ido sang aji, melantaran adan guru ni. Ide bakal nagingin sepinunas ceninge. Nah ene pituduh guru ne teken cening, pada saling tresnain je di pantaran ceninge. Yening gumine geting teken cening, ingetang je mungguing guru subo malunan getingine. Yening cening meruang teken isin gumine, sinah gumine lakar nresnain cening, buke ia nresnain gelah ne. Nanging cening tusing je ruang gumine, sewireh guru subo milih cening uli di gumine. Ento krana gumine geting teken cening, ingetang je raos guru ni, tusing ade parekan ane agungan teken gustin ni. Yening isin gumine subo nyengsarain guru, sinah cening bakal sengsaraine. Yening pitutur guru ne ide pange, sinah pitutur ceninge masih lakar ide pange. Isin gumini mamek buku kito teken cening, ulihan cening dadi gelah gurune. Sewireh isin gumini ento tusing nawang ide aneng utus guru. Yen prade guru tusing teke nuturin isin gumini ene, sinah iyo tusing keno pesisip dosa. Nanging ane jani, iyo tusing nyidayang buin ngeledang dewekne uli ngemasin dosa. Nyen je geting teken guru, iyo masih geting teken ido sang aji. Yen prade guru tusing ngelaksanayang, pegain ane tusing taen gaene ban anak len di pantaran isin jagate, sinah isin jagate tusing keno pesisip dosa. Nanging ane jani, iyo subo pada ningalin pegain guru ne, tur iyo pada geting teken guru muah ajin guru ne. Nanging paunukane entu mekejang patut kesidan, mangdane genep sabdane ane ketulis di pidab-dab torati ane buku kini. Tanpa kerana isin gumini pada geting teken ulun, ide sang penulung bakal rauh, na entu ide sang roh kesujatian ane rauh uli ide sang aji. Guru lakar ngutus teken cening ide sang roh uli ide sang aji, tur ide sang roh ane lakar nyaksiang unduk guru ni. Nanging cening masih lakar pada dadi saksin guru ni, sewireh cening subo uli pengawit bareng-bareng ajak guru.